di langit ngagulung. Kawas nama mualila hujan turun. Dak dumadak megate maju nangidul. Ngalayam kawas nupulung. Nyaharita nyamung rasa jeng rasa. Hati nyante jeng hati manehna. Dinari indah ayah duriat ngagura. Sonobobo mua bisa dihalangan. Mega mendung gerak undur. Hujan getong wakatulun. Ye kuring kereduaan. Nyancapkan rasa kabadan. Moarek lesot kasono. Moarek laska cinta. Moarek pekat duria. Hayang langgeng salawasna. Moarek lesot kasono. Moarek laska cinta. Moarek pegat duriat. Hayang langgeng salawasna. Langit ngagulung. Kawas nama mualila hujan turun. Dak dumadak megate maju nangidul. Ngalayam kawas nupulung. Nya harita nyamung rasa jeung rasa. Hate nyante jeng hati manehna. Dinari indah ayah duriat ngagura. Sonobobo mua bisa dihalangan. Mega mendung gerak undur. Hujan getong wakatulun. Ye kuring kereduaan. Nyacapkan rasa kabadan. Moarek lesot kasono. Moarek laska cinta. Moarek pekat duria. Hayang langgeng salawasna. Moarek lesot kasono. Moarek laska cinta. Moarek pegat duriat. Hayang langgeng salawasna. Mega mendung di langit ngagulung. Kawas nama mualila hujan turun. Dak dumadak megate maju nangidul. Ngalayam kawas nung.